Hey, selamat ulang tahun untuk Duma. Yeah. Wow, semoga panjang umur dan semoga langgeng selalu sama Judika di sini. I wanna like to be out your smart mouth. Oh. Loving me and you kicking me out. You've got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy that no word hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all, love you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Semua. Give your all. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all of you. Give me your love. Ada yang mau disampaikan untuk Duma nggak? Boleh dengan kata-kata. Iya, sebenarnya kan gue tuh selalu diprotes, gue orangnya nggak romantis sekali. Jadi setiap ulang tahun kadang-kadang aku lupa tanggalnya. Jadi malam hari ini aku bilang selamat ulang tahun sayang, selamat ulang tahun ke. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersama seperti dulu dalam suka dan duka kita selalu sampai kakek nenek sampai maut yang memisahkan. Amin. Amin. Tepuk tangan dong untuk expert kita malam ini, luar biasa.